Berhembus angin malam mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir. Dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Diiring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi saksi kau serahkan jiwa. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir dunia, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Diiring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi saksi kau serahkan jiwa. Engkau telah tiada, sayangku, hanyalah kenangan yang abadi. Oh.